السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhai apa yang kita lakukan dan Allah Azza wa Jalla memberikan kita manfaat dari apa yang kita dengar berupa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedua hal ini yang merupakan induk dari Islam, masadirul Islam, sumber Islam, akan menambah iman seseorang ketika membaca ayat Allah dan mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala sebutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan bagi mereka ayat-ayat Allah azza wa jalla, akan bertambah imannya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah azza wa jalla jadikan wajah seseorang berseri-seri bagi siapa sami'a maqalati, mendengarkan ucapanku, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawa'aha, dan dihafalkan hadis tersebut. Thumma addaha kama sami'aha, lalu dia sampaikan sebagaimana ia dengarkan. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ada kesempatan untuk mencatat, silahkan dia catat. Kalau itu datang dari Allah dan datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak bisa mencatat, minimal dia menjadi jalisul alim, teman duduknya orang-orang yang berilmu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita telah mendengarkan beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan at-tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, yang Allah tabaraka wa taala ingatkan kita akan bahayanya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita akan bahayanya, agar kita apa, sebagai seorang muslim memiliki kepribadian. Dengan demikian Islam itu akan aziz, akan jaya di muka bumi ini. Dia tidak akan mengekor kepada yang menyimpang, tidak juga akan mengekor kepada yang sesat waliyadzubillah. Tetapi yang menjadikan panutan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan ini kita akan ambil muqaddimah yang berkaitan dengan nawaqidhuhu atau nawaqidul Islam, pembatal-pembatal dari keislaman. Tasyabbuh perkara yang sangat bahaya. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah azza wa jalla melainkan apa? Untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil, agar kaum muslimin tidak ikut-ikutan, tetapi mereka punya apa? Wahyullah tabaraka wa taala. Kemudian memiliki apa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini kaum yang Allah Azza wa Jalla jayakan dia dengan Islam. فَمَهْمَا بْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهِ. Ketika kita mencari kejayaan bukan pada Islam, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan hinakan kita. Dan lebih jelas lagi Rasulullah SAW katakan dalam hadith, diriwayat oleh Imam Ahmad, Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, waju'ila rizqi tahta dhilla rumhi. Allah azza wa jalla jadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Kemudian waju'ilatidh-dhillah was-saghar ala man khalafa amri. Dan Allah azza wa jalla jadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Maka kehinaan dan kerendahan bagi yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sejarah. Maka oleh karena itu jangan lupa hadiri sirah nabawiyah, ini penting para jamaah. Sejarah bagaimana di perang Uhud. Allah azza wa jalla beri pelajaran bagi kaum mukminin ketika mereka meninggalkan perintah Rasulnya jangan turun dari bukit. Kemudian bagaimana kaum muslimin lari tunggang langgang ketika mereka di perang Hunain yang saat itu mereka mengatakan lan nughlaba al-yawma min qillah, hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah. Waktu di perang Uhud dia lupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan turun, dia turun. Kemudian di perang Hunain dia apa? Dia bangga dengan jumlahnya. Lupa akan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang memenangkan itu Allah Azza wa Jalla. Bukan jumlah, bukan bilangan, bukan adat, bukan uddah, bukan juga persenjataan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, mengetahui pembatal Islam itu sangat utama. Karena bagaimanapun orang sholat, kalau batal wudunya tidak ada gunanya sholat. Maka ketika kita terlahir dalam keadaan Islam, nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi apa? Banyak masih campurannya. Kemudian kita tidak mengetahui apa yang merusaknya. Maka kita akan kaji beberapa hal yang berkaitan dengan ini, yaitu masalah an-nawaqid, pembatal dari pembatal Islam. Yang mana Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang nawaqid, yang mana artinya syai'ul ladzi yufsiduh, segala sesuatu yang merusaknya. Sebagaimana wudu ada pembatalnya, ibadah-ibadah yang lain juga ada pembatalnya, dan segala hal disebut oleh para ulama kita akan sempurna hukumnya idza tammatis syurut wantafat al mawani', lengkap syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya. La ilaha illallah memiliki syurut dan memiliki pembatal-pembatal. Kebanyakan kita mempelajari tentang at-taharah, bersuci. Alhamdulillah kita hafal pembatal-pembatalnya. Salat pun demikian. Namun apa? Betapa sedikitnya orang mempelajari pembatal la ilaha illallahnya. Padahal apa? Dia kalimat yang paling sering diucapkan setiap hari. Kalimat yang sangat ringan. Yang mana kalimat ini pembeda antara kafir dengan muslim. Tetapi iyakah akan menjadi pembeda ketika kita tidak memahami apa yang merusaknya? An-naqid adalah pembatal dan perusak. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha." Janganlah kalian membatalkan janji-janji kalian setelah kalian kuatkan. Ini makna secara bahasanya. Naqid. Naqidul Islam atau nawaqidul Islam artinya apa? Hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Maka sungguh sangat menakutkan ini para jamaah. Tidak ada gunanya sholat kita, tidak ada gunanya zakat kita, tidak ada gunanya haji kita, umrah kita, apapun ibadah yang kita bangun ketika kita masih melaksanakan apa? Pembatal-pembatalnya. Al-Islam huwal istislamu lillahi ta'ala bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam huwal istislam, berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang mengartikan Islam para jamaah sampai dari huruf-hurufnya, Islam ingin selamat ikuti ajaran Muhammad. Tapi buktinya ajaran siapa diikuti sekarang ini? Justru ajaran Hindu yang banyak, ajaran Buddha yang banyak, ajaran Kristen yang banyak. Nah sekarang la ilaha illallah. Islam apa maknanya? Huwal istislamu lillahi ta'ala bitauhid. Seorang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengesakan Allah. Istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, patuh nurut kepada Allah azza wa jalla dengan kita taat. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, nanti kita bawakan kembali ya, al mu'min kal jamalul alif, orang beriman itu seperti unta yang jinak, haitsu man qadan qida, kemana dia ditarik dia akan ikut. istislam, berserah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengesakan Allah Azza wa Jalla. Wal inqiyadu lahu bi tha'ah, patuh dengan kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari segala bentuk kemusyrikan. Mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, membagi-bagi ibadah, sarfu syai', memalingkan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Harus berlepas diri dari amalan tersebut. Wa ahlih, dan berlepas diri dari orang yang mengamalkan kesyirikan itu. Barulah benar keislaman seseorang. Kita sekali lama dengar Islam, Islam. Tetapi apa hakikat Islam itu sendiri? Jadi berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan bagaimana bi tauhid, mengesakan Allah, wa ikhlasul ibadah lahu duna siwa. Ibadah kita karena Allah, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, jihad kita lillah Azza wa Jalla. Yang kita katakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, tidak boleh riya, wanusuki sembelihanku, ibadahku, haji, tidak boleh riya. Ketika Nabi SAW mengucapkan ihlal, talbiyah masuk ke dalam ibadah, labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjatan, la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji dan umrah, la riya'a fihima wa la sum'ah, tidak ada niat memperlihatkan orang. Maka hati-hati kaum muslimin, ketika kita berangkat berhaji, sudah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla mengetahui kita. Jangan harus pampang, foto-foto dan semisalnya, ini bahaya para jamaah. La riya' wa la sum'ah, tidak ada ingin memperlihatkan orang, tidak juga memperdengari orang. Istislam, berserah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan seluruh macam bentuk ibadah. Ikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya. Peruntukkan ibadah itu lillah. Wa nusuki wa mahyaya, hidup kita. Wa mamati, mati kita lillahi rabbil alamin. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla katakan dalam suratul Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Kemudian juga Allah sebutkan dalam suratul Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbik. Salatlah karena Rabbmu, wanhar, menyembelihlah pula karena Rabbmu. Istislam. Barang siapa yang tidak istislam, berserah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa mustakbir. Maka ini orangnya sombong. Wa man istaslama lillah, ya, tidak berserah kepada Allah, ini sombong. Berserah kepada Allah dan berserah kepada selain Allah, ini namanya syirik. Mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang berserah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah dalam segala bentuk ibadah, maka inilah dikatakan orang al-mu'minul muwahhid. Orang beriman yang bertauhid. Ingat ikhwan, iman ini penting untuk diperhatikan. Sebab apa yang mendapatkan keamanan di akhirat adalah orang yang beriman yang tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, bagi mereka keamanan di akhirat dari azab Allah Azza wa Jalla. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah di dunia ini. Maka siapa mengharapkan hidayah, menginginkan hidayah, kemudian mengharapkan dan menginginkan keamanan di akhirat, wajib dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, jangan dicampur adukkan dengan kezaliman. Kezaliman di sini apa? Sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan secuil saja ibadah kepada selain Allah, ini dikatakan zalim dan ini dikatakan syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan, menyekutukan Allah ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Bahkan Imamul Hunafa, imamnya orang-orang bertauhid, siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya, Nabi ini. Sebagaimana doa beliau, wajnubni wabani an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Innahunna adlalna katsiran minan nas, sungguh berhala ini telah banyak menyesatkan manusia, baik berhala yang berbentuk seperti patung dan semisalnya, maupun yang tidak berbentuk yang ada dalam tanah kuburan dan semisalnya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam, seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul anbiya war rusul, dia mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku berhala yang disembah. Maka kita serah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengesakan segala macam bentuk ibadah hanya kepadanya. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian inqiyad, patuh, manut dengan berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian, di samping kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tangqad li awamirih, harus patuh kepada perintah Allah. Patuh juga kepada larangan Allah Azza wa Jalla. Perintahnya untuk dilaksanakan, larangannya untuk dijauhkan. Dan yang namanya taat mencakup di dalamnya fi'lul ma'murat, melaksanakan perintah-perintah, wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan segala macam bentuk larangan. Maka dengan demikian ikhwan, tidak cukup seorang mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hatinya, beribadah hanya kepada Allah, tetapi amalnya tidak ada, praktiknya tidak ada. Beriman di hatinya ya, tapi amaliyahnya tidak ada. Ikhlas saya katanya hatinya, mulutnya, tetapi nyatanya ibadahnya masih dibagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya belum manut, belum ikut, belum nurut namanya. Maka itu Islam, istislam lillahi taala bitauhid, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkan Allah, dengan beribadah segala macam bentuk ibadah hanya kepadanya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan manut turut nurut dengan mentaati perintah Allah untuk dilaksanakan, larangan Allah untuk dijauhkan. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Maka tidak cukup seseorang tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Mesti dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang berbuat syirik. Meyakini batalnya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, dan meyakini kekafiran orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus membencinya, membenci perbuatannya. Inilah dikatakan benci karena Allah. Mencintai yang dicintai oleh Allah, membenci yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yardha li'ibadihi al-kufra, Allah Azza wa Jalla tidak ridha apabila hambanya berbuat kekafiran. Maka jangan ridha terhadap kekafiran. Allah senang kalau kita mentauhidkannya, maka cintailah tauhid itu dan cintailah orang-orang yang mentauhidkannya. Inilah dia makna dari al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi afdalus salat wa ala nabina afdalus salat wa tamu taslim. Bagaimana Ibrahim, Abul Anbiya, yang di saat itu dia menghadapi siapa? Namrud. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Baqarah. Kemudian juga disebut dalam surat yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mumtahinat yang keempat, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمُ, sungguh bagi kalian ada contoh yang terbaik pada Ibrahim. وَالَّذِينَ مَعَهُ, dan yang bersama Ibrahim. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ, mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Sampai karena dia mengajak kepada mengesakan ibadah hanya kepada Allah, Ibrahim dibakar. Dan karena dia menegakkan akidah ini, Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia sendirian Allah katakan dia umat, para jamaah. Umat. Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim telah umat. Padahal dia sendirian. Karena dia berlepas diri dari sesembahan mereka, berlepas diri dari mereka, sampai bapaknya, akhirnya Nabi Allah Ibrahim dibakar. Tetapi apa ikhwan? Ketika orang menegakkan agama Allah dengan penuh kesabaran dan ilmu dia, Allah Azza wa Jalla akan selamatkan dia. Wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, kuni bardan wa salama. Jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka apa? Api tidak berani memakan Nabi Ibrahim. Dan di saat dia dilempar di api neraka, di api tersebut, ya, yang dibuat oleh Namrud dengan kaumnya, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kita pun ketika menegakkan yang hak, ada orang mengintimidasi, menakut-nakuti dengan berbagai macam alasan dan itu dan ini, ingatlah ini perjuangan ini Ibrahim. Kemudian ingat juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika keluar perang Uhud, sepulang dia ditakut-takuti orang munafikin, innan nasa qad jama'u lakum. Hei para sahabat, sungguh Abu Sufyan dan kawan-kawannya orang-orang kafir Quraisy ini, qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah, hati-hatilah kalian. Fazadahum imana, bukannya takut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, justru imannya semakin kokoh, semakin bertambah, sambil mengatakan apa? Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai pelindung kita. Dan dialah Allah Azza wa Jalla sebaik-baik pelindung. Ibrahim berlepas dari kaumnya, berlepas dari yang disembah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami kafir, ingkar terhadap kalian. Ingkar terhadap apa yang kalian sembah. Dan telah jelas, ya, antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-22. Kemudian juga di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kalian tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, akan berkasih sayang dengan siapa? Orang-orang yang menentang Allah, memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu abahum, meskipun dia bapaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim? Aw abnahum, meskipun dia anak-anaknya. Ikhwanahum, meskipun dia saudaranya. Ashiratahum, meskipun dia kerabatnya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ukhuwatul iman, ya, persaudaraan seiman ini lebih kuat dari ukhuwatun nasab, persaudaraan senasab itu, ikhwan. Kenapa? Orang beriman disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Dalam hadis yang lain, kal jasadil wahid, taubahnya mereka itu seperti satu jasad. Ini dari ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensinya, tuntutannya adalah loyal kepada yang mengesakan Allah Azza wa Jalla dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena ini akan merusak tauhid. Jadi senang terhadap orang berbuat syirik, mencintai orang berbuat syirik, ini apa? Merusak iman kita. Karena apa? Tidak akan bertemu antara iman dengan kekufuran. Tidak akan bertemu tauhidullah, mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan membagi-bagi ibadah. Tidak akan bertemu sampai hari kiamat. Nah, Islam ini ada pembatalnya. Terkadang seorang masuk Islam, ya, dan dia tidak melaksanakan hal-hal yang mengeluarkannya, atau terkadang seorang masuk Islam dan melaksanakan hal-hal yang mengeluarkannya dari Islam dalam keadaan dia tahu atau dia tidak tahu. Maka wajib kita tahu nih para jamaah. Sebagaimana sahabat radhiyallahu anhu wa Hudzaifah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kana nas yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun aku datang bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir jangan-jangan aku masuk dalam keburukan tersebut. Maka ini usul dalam Islam. Inilah yang wajib diketahui, yaitu tentang nawaqid ini, pembatal-pembatal ini. Ibrahim alaihissalatu wassalam mengkhawatirkan dirinya para jamaah. Khawatir akan dirinya. Maka kita sebagai kaum muslimin lebih khawatir lagi. Meskipun seorang muslim sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan tidak boleh seorang muslim aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makarallah illal qawmul khasirun. Tidak akan ada yang merasa aman dari tipu daya Allah azza wa jalla kecuali orang-orang rugi. Sekuat apapun ibadah kita, kita tidak merasa aman para ikhwan. Oleh karena itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh salah seorang tabi'in, aku bertemu dengan sekian puluh sahabat, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Seluruh mereka yang kutemui itu khawatir diri mereka munafik. Umar radhiyallahu anhu setiap kali bertemu dengan sahabat yang memegang rahasia siapa orang-orang munafikin itu, Umar selalu mengatakan, apakah pernah engkau dengar Nabi menyebut aku termasuk golongan munafikin? Sampai sahabat mengatakan, tidak ada namamu wahai ya Umar, wahai Amirul Mukminin. Ini apa? Saking takutnya. Malah karena itu kita lebih waspada. Dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, iya kita Islam. Tetapi apakah kita akan mampu menjaga la ilaha illallah ini sehingga la ilaha illallah tidak batal? Sampai dikatakan kepada Farazdak, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Qala na'am. Iya, la ilaha illallah kunci surga, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tetapi ketahuilah setiap kunci itu ada gigi-giginya. In ji'ta bi miftahin lahu asnan futihalak. Kalau kamu datang membawa kunci yang lengkap giginya, kamu dibukakan pintu surga. Tetapi kalau datang membawa kunci yang kurang giginya, congang giginya, engkau tidak akan bisa dibukakan surga tersebut. Nah, gigi-gigi ini isyarat kepada apa? Syarat-syaratnya. Kalau congang, ya, tanggal giginya, ini syarat ada yang membatalkannya. Ibrahim alaihissalatu wassalam khawatir akan dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35, wa junubni wa baniya anna budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Coba bayangin para jamaah, asyrat qurun berarti 1000 tahun sejak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, kulluhum ala tauhid, semua orang mentauhidkan Allah azza wa jalla. Begitu zaman Nuh, barulah muncul pertama kali manusia ini mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Lewat perantara apa? Lewat perantara orang-orang soleh yang meninggal dunia. Diwahyukan oleh syaitan, dibisikkan, dibuatkan patung, dibuatkan foto, dibuatkan gambar, ditaruh di tempat-tempat duduk mereka supaya ingat ibadahnya, sehingga terdorong, termotivasi untuk beramal. Falamma nusiyal ilm, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, ketika mereka lupa ilmu akidah ini, ubid, bukannya sebagai sarana mengingat ibadahnya, pendorong, motivator, motivasi untuk beribadah, justru gambarnya disembah. Di setan ini adalah spesialis penggoda para jamaah. Kalau Adam saja bisa digoda, apalagi kita. Sampai Nabi SAW ingin lewat di depannya, dicekik oleh Nabi SAW. Sampai keluar air terbasa rasa basah air liurnya. Dan Nabi SAW mengatakan, sekiranya bukan doa saudaraku Sulaiman, niscaya aku akan ikat dia di tiang masjid ini dan akan ditonton oleh anak-anak Madinah. Nabi digoda. Maka apa? Kita harus hati-hati para jamaah. Tidak bisa ketika kita mengatakan, aku sudah la ilaha illallah, aman. Tidak bisa para jamaah. Kalau zaman Quraisy orang bilang la ilaha itu berat. Kenapa? Dia tahu apa konsekuensinya, tuntutannya. Tapi sekarang gampang la ilaha illallah tuh. Bahkan la ilaha illallah tuh 1000 sekejap. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah terus. Bahkan kalau tidak la ilaha illallah tidak zikir namanya sekarang ini. Tapi maknanya tidak dipahami. Kalau dahulu sulit mengucapkannya, maknanya tahu. Sekarang ini gampang mengucapkannya, tetapi maknanya yang tidak tahu. Bahkan sampai dijanjikan, tiada Tuhan selain Allah, begelanyat Tuhan selain Allah. Kenapa ilmu ini para jamaah? Kita harus hati-hati. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai beberapa kabilah dari umatku ini akan mengikuti orang musyrik. Ini menunjukkan apa? Bahwa umatnya akan syirik para jamaah. Tidak bisa orang merasa aman. Oh, saya sudah la ilaha illallah, tidak akan syirik, tidak akan menyekutukan Allah. Tidak. Nabi SAW mengatakan, tidak akan terjadi kiamat, melainkan ada dari umatku ini, kabilah-kabilah dari umatku ini akan mengikuti orang musyrik. Hatta ta'buda fi'an aw fi'atun min ummatil awthan, dan sampai sekelompok orang dari umatku ini akan menyembah berhala. Baru terjadi hari kiamat kalau sudah ada yang berbuat syirik. Maka hati-hati para jamaah. Ketika ada kaum muslimin berbuat syirik, ini tanda kiamat. Jadi tidak ada yang terjaga kecuali yang dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu perlu kita pelajari terus. Nah, ketika banyak kesyirikan dan banyak yang terfitnah dengan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ibrahim khawatir akan dirinya. Dan yang namanya insan, manusia ini adalah bashar. Ya, manusia biasa yang bisa saja dia jatuh dalam menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak boleh mensucikan dirinya. Merasa aman akan dirinya, merasa aman akan agamanya. Tetapi dia harus khawatir dan lebih khawatir, lebih waspada dari dia mengkhawatirkan hartanya, dari dia mengkhawatirkan nyawanya. Harus lebih menjaga agamanya. Harus lebih khawatir akan agamanya ketimbang mengkhawatirkan hartanya, ketimbang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Itulah dia doa Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wajunubni wa baniya an na'budal asnam, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Sungguh berhala-berhala tersebut telah banyak menyesatkan manusia ini. Tema ini, pembatal-pembatal Islam, para ulama kita telah memberikan perhatian sejak zaman dahulu dan zaman sekarang. Dan ini sangat layak untuk diperhatikan. Sampai mereka menulis banyak kitab, menulis banyak buku, bahkan dibuatkan bab khusus dalam kitab fikih. Tetapi sayang, kitab fikih itu tidak pernah sampai sana bab itu. Apa disebut dalam bab fikih? Bab hukmil murtad, bab hukum murtad. Ya, maka sekarang yang perempuan terutama gampang nikah dengan orang Hindu, sudah pindah agama. Yang perempuan kafir, yang perempuan muslimah nikah dengan orang apa Kristen, gampang pindah agama. Ini karena apa ya ikhwan? Karena dia tidak faham bagaimana bahayanya murtad ini. Nah, para ulama terdahulu menulis dalam hal ini. Sampai sekarang pun menulis hal ini. Bahkan dalam kitab-kitab fikih ada namanya bab hukmil murtad, hukum orang-orang yang murtad. Lalu disebut apa? Pembatal-pembatal ini. Maka ini bukan sesuatu yang baru ikhwan. Bukan sesuatu yang baru, tetapi apa? Sudah sejak dahulu kala. Ketika Islam tiba, maka Islam pun menyampaikan hal ini. Dan dihukumi siapa yang jatuh di dalamnya. Lalu disebutkan berbagai macam bentuk pembatal, yang mana terkadang pembatal itulah takhtur ala balil insan, tidak pernah terbetik di hati seseorang. Ya, maka para ulama kita menyebutnya, menjelaskannya, dan bagaimana hukumnya orang yang jatuh di dalamnya. Kenapa dijelaskan dalam kitab-kitab mereka? Li'anna din huwa awwalud daruri daruratul khams. Karena agama adalah dialah lima poin, lima pokok, lima hal darurat yang dijaga oleh Islam. Dia yang pertama. Jadi Islam menjaga lima hal pokok. Pertama, hifzuddin. Yang pertama kali dijaga apa? Menjaga agama. Yang wajib kita jaga. Jaga agama kita. Sehingga ditegakkanlah hukum orang-orang yang murtad yang keluar dari agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya tentunya dari Islam keluar Islam, maka faqtuluh, bunuh dia. Namun bukan saya membunuh, bukan bapak-bapak yang membunuh, tetapi yang membunuh adalah penguasa. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Haram darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. An-nafsu bin nafs, membunuh dengan amat, sengaja dan permusuhan. Kemudian ats-tsayyibuz zani, seorang yang sudah menikah berzina tentunya dengan bukti-bukti atau iqrar pengakuan. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihil mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari al-jamaah. Yang menjadi syahid dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim apa? At-tariku lidinih, yang meninggalkan agamanya, ini menyebabkan darahnya apa? Halal. Kenapa dihalalkan? Untuk menjaga agama. Jadi Islam datang menjaga lima hal yang terpenting dan pokok. Yang pertama apa? Hifzuddin. Pertama adalah menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs. Menjaga jiwa. Bagaimana menjaga jiwa? Disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla qisas. Allah Tabaraka wa Ta'ala syariatkan qisas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, Allah wajibkan atas kalian qisas fil qatla, dalam pembunuhan. Sehingga sebelum datang Islam, orang-orang kafir itu yang membunuh harus dibunuh, lebih setuju mereka. Sampai mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan al-qatlu anfalil qatl. Membunuh si pembunuh lebih meniadakan pembunuhan. Maka Islam menjaga jiwa. Dengan menjaga jiwa, Allah syariatkan apa? Qisas. Pertama, Islam menjaga agama. Bagaimana? Ditegakkan hukum murtaddin, orang-orang yang meninggalkan agamanya. Kemudian kedua, Islam menjaga jiwa. Bagaimana menjaga jiwa? Ditegakkan hukum apa? Qisas. Sampai Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Baqarah 179, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Subhanallah. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk menjaga jiwa al-mu'minah, jiwa yang beriman. Disyaratkan qisas bagi yang melanggarnya, merusaknya, membunuhnya. Dari katakan walakum fil qisas hayat, dalam qisas itu ada kehidupan. Loh, bagaimana ada kehidupan padahal orang dibunuh? Adanya kehidupan ketika orang mau membunuh, ingat kalau saya membunuh saya akan dibunuh. Akhirnya dia berhenti membunuh, tidak berani membunuh, hiduplah orang tersebut. Maka tidak ada undang-undang peraturan yang teradil selain dari hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ikhwan, kewajiban kita menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui dari agama ini. Karena apa? Banyak kaum muslimin ya tidak mengetahui hukum yang seperti ini. Dan bahkan orang kafir sebelum Nabi SAW ini, orang-orang jahiliyah, dia yang mengakui qisas itu lebih baik untuk meniadakan pembunuhan. Untuk meredam skala pembunuhan. Bukan berarti dengan ditegakkan hukum Islam ini, syariat Islam ini, bahwasanya tidak ada kejahatan, akan ada. Tetapi apa? Dia akan minimal sekali. Karena apa? Orang dibuat sadar hukum. Sadar akan aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini kita mengetahui apa mahalnya nyawa itu, ikhwan. Apalagi nyawa orang beriman. Yang Nabi SAW telah menjelaskan la zawalul ka'ab aw la hadmul ka'ab wa zawalud dunya, hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah azza wa jalla ketimbang ditumpahkan satu nyawa seorang atau darah seorang beriman. Dengan demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang dijaga oleh agama kita adalah yaitu hifdhu an-nafs, menjaga jiwa dengan disyariatkan apa? Dengan disyariatkan al-qisas. Yang ketiga yang dijaga apa? Yaitu al-aql. Allah Azza wa Jalla menjaga akal. Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia dan diistimewakan di atas yang lainnya. Kenapa? Allah berikan manusia akal. Dengan akal itu akan dipisahkan mana yang bermanfaat dengan mana yang mudarat. Dengan akal itu akan dipisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal itu dipisahkan mana amalan kufur dan mana keimanan. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam, keturunan Adam. Bagaimana? Dengan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 70, kemudian dalam surat yang lain At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling sempurna. Maka Allah Azza wa Jalla istimewakan manusia ini dengan akal. Apabila seseorang jana ala aqlihi, merusak akalnya, bi anta'ata syai'an minal musyrik muskirat, ya, dengan dia mengambil dan memakan atau meminum atau menghirup al muskirat, hal-hal yang memabukkan, ya, awil mukhaddirat, ya, termasuk cimeng dan semisalnya, ya, pil koplo dan semisalnya, narkoba dan semisalnya, fa innallaha aujaba iqamatal had alaih, Allah azza wa jalla wajibkan untuk menegakkan hukuman atasnya bil jalad, dengan dicambuk. Ya. Kenapa dicambuk? Hifdzan lil uqul, untuk menjaga akalnya. Li alla ta'ala tala'ab biha, agar manusia jangan memainkan akalnya. Tidak boleh seorang mengatakan mau-mau saya, badan saya, akal saya, tidak boleh. Karena apa? Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kita akal itu, dia menjaga akal kita. Inilah ada ikhwan fiddin wa rahimani wa rahimakumullah, pokok yang ketiga yang dijaga oleh agama kita. Saya kira ini mungkin dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan ya, yang pokok-pokok yang dijaga oleh Islam, hal yang sangat urgens dan sangat vital yang dijaga oleh Islam. Pertama adalah agama, kemudian yang kedua adalah jiwa, kemudian yang ketiga adalah akal. Nanti kita lanjutkan. Semoga bermanfaat yang kita kaji sedikit ini. Kalau ada yang kurang jelas, kami silahkan untuk ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.